zikir akan menuntun dia di depannya ketika dia berjalan di atas shirath. Maka tidak ada yang bisa menerangi hati dan bisa menerangi kubur yang semisal dengan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini faedah yang sangat luar biasa. Zikir bisa memberikan cahaya bagi orang yang berzikirnya ketika dia di dunia. Mana yang baik dia akan jalani, mana yang buruk dia akan jauhi. Zikir akan memberikan cahaya bagi orang yang berzikirnya ketika ia sudah meninggal, dimasukkan ke dalam kubur. Karena perlu kita ketahui, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kubur itu gelap. Kubur itu gelap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad afdha'a minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan kuburan. Kubur itu sangat berat, sangat gelap. Maka di sana ada orang-orang yang mendapatkan cahaya ketika dia di dalam kubur, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Asy-Syaikh menyebutkan wa nuran lahu fi ma'adi, dan cahaya bagi orang yang akan berzikir dia akan dapatkan ketika di hari akhiratnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya, "Aina yakunun nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat?" Di manakah manusia ketika bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit? Kita ketahui bahwasanya nanti di akhirat, bumi yang kita hidupi ini bukanlah bumi yang ada di akhirat kelak, yang mana padang mahsyar akan didirikan itu. Semuanya akan hancur. Allah mengganti bumi dengan bumi. Yauma tubaddalul ardu was-samawat matwiyatun baina yadayhi. Subhanallah, saya tidak bisa menggambarkan hari bumi diganti dengan bumi, langit di dalam lipatan-lipatan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering kalau bepergian dengan beberapa ikhwah melihat hal yang indah-indah di dunia, perumahan yang indah, mal-mal bangunan yang indah, saya bilang ini nanti hancur. Dan begitulah orang-orang yang selalu kehidupannya terkait dengan orientasi akhirat. Dia senantiasa ingat bagaimana kehidupan akhirat, yang mana kehidupan dunia tidak melalaikannya. Kita boleh bekerja ya ikhwah, kita boleh bergaul dengan anak istri kita, tapi jangan lupa bahwasanya kita akan hidup di akhirat. Kita bukan orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Kita tidak bukan orang-orang kafir yang mempercayai hanya kehidupan dunia saja. In hiya illa hayatuna dunya, kata orang kafir. Kehidupan ini tidak ada kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita mati kemudian kita hidup lagi, reinkarnasi. Kita tidak seperti itu. Kita meninggal, kemudian setelah meninggal, para ulama rahimahumullah ta'ala bersepakat, man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Dan kita tidak mengetahui kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan sebagian besar dari manusia lalai. Seakan-akan dia hidup selamanya di dunia. Seakan-akan dia hidup masih 20-an tahun, 50-an tahun lagi di dunia. Siapa yang mengetahui bahwasanya kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala 5 menit ke depan, bahkan mungkin 1 menit ke depan. Dan kehidupan dunia penuh resiko. Dimanapun saya bekerja, dimanapun kita bekerja, penuh resiko. Entah di dalam negeri, entah di luar negeri. Penuh resiko, penuh problematika, penuh permasalahan. Kapan kita akan mendapatkan ketenangan yang hakiki? Kata Imam Ahmad ketika beliau ditanya, matar raha, wahai Imam, kapan ketenangan hakiki? Beliau menjawab, inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah. Ketika telapak kaki pertama kali masuk ke dalam surga. Itu ketenangan hakiki. Tidak ada lagi bahaya, tidak ada lagi resiko menjadi orang tua, bagaimana anak-anaknya, tidak ada lagi resiko menjadi seorang pegawai, tidak ada lagi resiko menjadi seorang pekerja. Semuanya tenang, semuanya nyaman. Maka ini sesuai dengan sebagian perkataan seorang ulama yang mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada ketenangan bagi seorang yang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan hadis tadi. Aina yakunu an-nas yawma tubaddaru al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? Wahai Rasulullah, di manakah manusia pada saat bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit? Maksudnya pada saat hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum fi dhulmati dunal jism. Mereka berada di dalam kegelapan sebelum memasuki sirat. Di akhirat kita akan jalan di atas sirat. Dan subhanallah, ada pemandangan yang sangat menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan, maju silakan maju Pak. Ada beberapa orang yang mau masuk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Lihat, perhatikan surat Maryam ayat 71 sampai 72. Artinya, tidak ada di antara kita kecuali akan mendatanginya. Tidak ada di antara kita kecuali akan melalui sirat yang di bawahnya neraka. Tidak ada di antara kita kecuali akan mendatangi api neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu merupakan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditakdirkan lama. Berarti mendatangi neraka, berjalan di atas sirat yang di bawahnya neraka, itu sudah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimin fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di dalam neraka. Mendatangi neraka, Allah mengatakan, wa in minkum, tidak ada di antara kalian, semuanya akan mendatangi neraka. Illa wariduha, akan mendatangi api neraka. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-waridu ad-dukhul, yang dinamakan mendatangi ide itu memasuki neraka. Itu sebuah kepastian. Makanya ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau pernah rebahan di pangkuan istrinya. Kemudian, dan cerita ini disebutkan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari surat Maryam ayat 71 sampai 72. Beliau tiduran di pangkuan istrinya, kemudian beliau menangis. Kemudian istrinya melihat suaminya menangis, ikut menangis. Kata suaminya, "Mayu bekiki, apa yang engkau tangisi? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian kata beliau, "Ra'aituka tabki fa bakaitu." Aku melihat engkau wahai suamiku menangis, maka aku pun menangis. Kemudian sang suami mengatakan sebab dia menangis. Zakartu annana ukhbirna annana wariduha. Kita diberitahu bahwasanya kita akan mendatangi neraka tersebut. Semua dari kita. Kita akan mendatangi neraka tersebut. Semua dari kita. walam nukhbar annana sadiruna anha. Tapi kita belum diberitahu apakah kita keluar darinya. Berarti mendatanginya pasti, keluarnya belum? Belum pasti. Nah, sirat tersebut kita jalani dalam keadaan bagaimana, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sifat dari sirat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Dan juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisru?" Wahai Rasulullah, jembatan sirat nanti pada hari kiamat itu bagaimana? Beliau menjawab, "Dhahdhun mazillah." Dhahdhun itu artinya licin, becek. Jembatannya itu licin, becek. Mazillah, menggelincirkan. Ini sifat yang kedua. Becek, kemudian menggelincirkan. Fihi khatatif wa kalalib wa hasak. Di dalam sirat tersebut terdapat besi-besi pengait, besi-besi bengkok. Takunu binajd fiha syuwaikatun yuqalu laha sa'dan. Yang mana besi-besi bengkok tersebut seperti pohon-pohon yang berduri, yang pohonnya itu berada di kota Najd yang disebut dengan As-Sa'dan. Ini sifat yang ketiga dari sirat, yaitu di samping kanannya, samping kirinya sirat tersebut terdapat besi-besi pengait. Umirat bi akhdhi man umira bihi. Diperintahkan untuk mengait siapa yang diperintahkan untuk dikait. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dari sirat yang keempat, gelap. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita sebenarnya. Bahwasanya faedah berzikir adalah menerangi kita di akhirat. Karena salah satu keadaan gelap yang akan didapati oleh orang di hari kiamat adalah ketika di atas sirat. Dan dia membutuhkan cahaya. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sirat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda tentang sifat sirat, yaitu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Abu Sa'id berkata, "Al-jisru adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayf." Jembatan sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di dalam riwayat Imam Ahmad, "Wali jahannam jisrun adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf." Dan neraka jahannam memiliki sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bayangkan, menggelincirkan, artinya menggelincirkan jalannya tidak mulus, gelap. Di samping-sampingnya ada besi-besi pengait yang diperintahkan untuk mengait. Kemudian lebih tipis daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Subhanallah, masih merasa aman dengan seperti itu. Dan semuanya akan lewat, semua dari kita akan lewat, tidak tersisa, siapapun dia akan melewatinya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah kita yakini bahwasanya kita sangat membutuhkan cahaya. Makanya Syekh menyebutkan di sini, yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat. Cahaya tersebut akan menuntun dia di depannya di atas sirat. Kita berarti sangat membutuhkan cahaya, dan itu didapati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan gambaran orang yang sangat membutuhkan sirat nanti pada hari kiamat. Disebutkan oleh Imam Baihaqi, an Masruq an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Masruq beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Yajma'u Allahu an-nas yawmal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Kemudian beliau berkata, "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ketika jalan di atas sirat, ada orang yang diberikan cahayanya sebesar gunung berada di depannya. Subhanallah, indah sekali itu. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik, dan ada orang yang diberikan cahaya lebih besar daripada gunung di depannya. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlah bi yamin, ada orang yang diberikan cahaya seperti besarnya pohon kurma yang ada di samping kanannya menuntun dia. Wa minhum man yu'ta duna dzalika bi yamin, ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi yang berada juga di samping kanan. Sesuai dengan apa ini? Ingat, sesuai, bukan sesuai dengan kecantikan, bukan sesuai dengan bagus rupa, bukan sesuai dengan kekayaan, jabatan, banyak uang, bukan, sesuai dengan amal. Sesuai dengan amal. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami, sampai yang terakhir diberikan cahayanya pada jempol kakinya. Jadi cahayanya saking kecilnya amal ibadahnya, maka dia diberikan cahaya sejempol kaki. Subhanallah. Itu pun kalau hidup terus. Yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Idza adha'a qaddama qadama wa idza adfa'a qama. Kalau seandainya lagi hidup, baterainya lagi keras, maka dia berjalan satu telapak kaki. Mati, diam dia. Padahal samping-sampingnya ada besi-besi pengait. Subhanallah. Kapan sampainya? Siapa yang ingin bercahaya nanti pada hari kiamat, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cuma memikirkan cahaya yang ada pada rumah kita. Biar padang, biar jelas, terang, tetapi tidak memikirkan cahaya yang ada kubur, yang ada pada kubur kita dan ada pada sirat kita, yang itu akan menentukan nasib kita surga atau dunia atau akhirat, surga atau neraka. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terlanjutkan hadisnya, bagaimana pemandangannya pada saat itu biar kita lebih mengetahui. Fayamurru wa yamurruna ala sirat, maka semua orang tersebut pun berjalan. Dan orang-orang yang mendapatkan cahaya itu dia berjalan. Wasiratu kahadis saif dahdun mazillah. Dan sirat itu seperti tajamnya pedang. Becek menggelincirkan. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka seluruhnya, umdu ala qadri nurikum, silakan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian dapatkan. Fa minhum man yamurru kan qidabil kaukab, di antara mereka ada yang jalan seperti kelap-kelipnya bintang. Wa minhum man yamurru karih, di antara mereka, maksud kelap-kelipnya bintang itu berarti cepat. Wa minhum man yamurru karih, dan di antara mereka ada yang jalan seperti angin. Wa minhum man yamurru katarf, di antara mereka ada yang jalan seperti kelipan mata atau kelingan mata, sekali kedip sampai. Wa minhum man yamurru kasyaddir rajul, di antara mereka ada orang yang jalan seperti dia sedang berlari. Yarmulu ramlan ala qadri a'malihim, lihat, perhatikan, jangan keluar dari majlis ini kecuali benar-benar meletakkan di dalam hati, di dalam keyakinan kita. Yarmulu ramran ala qadri a'malihim, mereka akan berjalan sesuai dengan amal. Amal, Pak, bukan sesuai dengan harta, bukan sesuai dengan ilmu, bukan sesuai dengan wajah, bukan jabatan, bukan, dengan amal. Hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadami, sampai orang yang tadi yang cahayanya cuma sejempol kaki, takhiru yadun wa ta'allaqa yadun, kadang tangannya jatuh, kadang tangannya bergelantungan di sirat. Subhanallah. Wa takhirru rijlun wa ta'allaqa rijlun, kadang kakinya jalan, kadang kakinya terpeleset. Tusibu jawanibuhun nar, samping-sampingnya neraka yang membakar dia. Fayakhlusuna fa idza khalasu. Adapun orang-orang yang sudah sampai, jika setelah sampai mereka akan mengatakan alhamdulillah alladzi najjana minki. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranak, setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya kepada kami. Laqad a'tana ma lam yu'ta ahad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kami sebuah pemberian yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Selamat dari neraka, ini sebuah kesuksesan abadi yang tidak akan pernah dilupakan oleh seseorang. Alhamdulillah alladzi najjana mink. Saya membayangkan bagaimana kalau kita sudah selesai, selamat dari kejaran seperti itu luar biasanya. Dia langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan riwayat yang lain, wa maqdusun najin wa maqdusun finnar. Ada orang yang selamat tetapi sudah tercabik-cabik akibat ada besi pengait yang disebut dengan sa'dan tadi. Ada orang yang tidak selamat, dia terkait dan diceburkan dalam api neraka. Silakan pilih nasib kita masing-masing. Apakah kita ingin mendapatkan cahaya yang begitu luar biasa, kemudian kita akhirnya mendapatkan kenyamanan untuk jalan di atas sirat? Inilah selalu yang dipikirkan oleh seorang muslim. Hidupnya di dunia senantiasa dia kaitkan dengan kehidupan akhirat. Bagaimana saya nanti di akhirat? Bagaimana saya di atas sirat? Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan buku catatan amal kita? Apa yang tertulis di sana? Ingat, kita ini adalah penerbit dari buku-buku catatan amal kita yang akan diterbitkan nanti ketika hari kiamat. Itulah orang-orang yang senantiasa orientasinya akhir. Dia tidak perlu hidupnya di dunia bagaimana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui akhirnya bagaimana besarnya faedah zikir. Karena akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Dan Al-Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fil dhulumat laisa bikharijin minha. Lihat perumpamaan orang yang tidak dapat cahaya. Ingat Pak, antara cahaya dengan gelap itu sangat jauh berbeda. Antara orang yang dapat cahaya dengan kegelapan sangat jauh berbeda. Jangan disamakan, jangan ada perasaan ah bedanya dikit aja. Enggak. Allah berfirman, apakah seorang yang meninggal kemudian kami hidupkan dia, lalu kami jadikan baginya cahaya, dia berjalan di antara manusia, cahaya tersebut sama seperti orang yang di dalam kegelapan, dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Tidak sama. Orang yang punya cahaya dengan orang yang tidak punya cahaya nanti di akhir sangat-sangat jauh berbeda. Bapak saja di dunia kalau seandainya dipilihkan naik mobil atau naik motor, mana yang bapak pilih? Sebagian orang mencari yang paling nyaman. Begitulah di akhirat kelak. Tidak akan sama orang yang mempunyai cahaya, ingat baik-baik itu, dengan orang yang tidak mempunyai cahaya. Maka berusahalah semaksimal mungkin memperbanyak, memperterang cahaya kita nanti pada hari kiamat. Maka saya katakan, salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia nanti pada hari kiamat adalah cahaya. Kemudian Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, "Fal awwal huwal mu'min istanara bil iman billah wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa dzikrih." Adapun yang pertama yang dihidupkan dan diberikan cahaya kepadanya itu adalah orang beriman. Dia bisa mengambil cahaya dengan akibat keimanannya, cintanya kepada Allah, pengenalannya dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akharu, sedangkan yang kedua yang dihidupkan di dalam kegelapan, tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut, al ghafilu anillah, dialah yang lupa, lalai terhadap Allah, al mu'ridu an dzikrihi wa mahabbatihi, orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah dan cinta kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, wasya'nu kullasya'ni wal falahu kullul falahi fin nur, dan kebahagiaan yang benar-benar bahagia, kesenangan yang benar-benar senang adalah di dalam cahaya. Wasyaqa'u kullu syaqa'i fi fawatih, dan kerugian yang benar-benar rugi adalah ketika kehilangan cahaya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam yukthiru min su'alillahi tabaraka wa ta'ala an dzalika bi an yaj'alahu fi kulli dzarratihi dzahirati wal batinah. Demikianlah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memohon kepada Allah untuk mendapatkan cahaya di dalam setiap perbuatan beliau, baik yang lahir ataupun yang batin. Doa pergi ke masjid, apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lahmi nuran wa fi 'azmi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min khalfi nuran, ya, semuanya minta cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, orang yang benar-benar bahagia adalah orang-orang yang benar-benar dia mendapatkan cahaya pada hari kiamat, dan orang yang benar-benar buntung, orang yang benar malang merugi adalah orang yang kehilangan cahaya nanti pada hari kiamat. Wa an yaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihati, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering meminta kepada Allah agar cahaya tersebut meliputi beliau dari segala sisinya, kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Beliau sering minta, coba lihat doa ya, ini salah satu amalan agar bisa mendatangkan cahaya. Ini judul lain, amalan-amalan pendatang cahaya. Di antaranya sholat subuh berjamaah ke masjid. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, basyiril masyain fi dhulami ilal masajidi bin nuri tam yawmal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid dalam kegelapan, ke masjid-masjid Allah, yaitu pada waktu subuh. Mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat yang sempurna cahayanya, subhanallah. Ya, sudah dapat cahaya, dapat berkah, dijaga para malaikat seharian penuh, itu ganjaran orang-orang yang benar-benar menggunakan waktu paginya. Karena saya pernah ngisi kajian juga dengan judul dahsyatnya sholat subuh. Sholat subuh, waktu subuh, dari mulai sebelum subuh ketika waktu sahur sampai terbit matahari, ini adalah waktu-waktu yang sangat berkah. Jika Anda mempunyai toko, mempunyai warung, maka buka waktu subuh, jangan guring, jangan memadar sampai kepanasan, ya. Kemudian wa an yaj'ala dzatahu wa jumlatahu nuran, dan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada kita agar diri beliau sendiri dijadikan sebagai cahaya. Faqad kharraja Muslimun fi sahihi min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi dhikri du'a'in Nabi sallallahu alaihi wa sallam billayl. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini bedanya orang-orang salaf dengan orang-orang yang bukan salaf. Ketika menyebutkan ada cahaya, itu kan sebuah hal gaib, maka harus didalili, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Tidak seperti saya pernah melihat sebuah tontonan bercerita ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salat, maka dirinya bercahaya. Saya bilang, subhanallah, ini pembohong orangnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak menggambarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti itu. Mana yang lebih mulia daripada Abu Bakar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini pembohong orangnya. Sukanya membohong manusia, mendustai manusia, mendustai kaum Islam. Nah, orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar di sisi-sisi beliau dari segala macam arah diberikan cahaya, bahkan beliau sendiri minta dijadikan sebagai cahaya, bercahaya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, wa kana fi du'aihi Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa 'azzim li nuran. Subhanallah. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya. Di dalam penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, bagian kananku cahaya, sisi kiriku cahaya, atasku cahaya, bagian bawahku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, dan agungkanlah untukku cahaya. Seorang perawi hadis yang bernama Quraib yang meriwayatkan hadis ini, ya. Beliau mengatakan, wasab'an fit tabut falaqitu ba'dha waladil abbas fahaddathani bihinna fadhakara 'asabi wa lahmi wa dami wa sha'ri wa bashari wa dhakara khaslatain. Dan termasuk tujuh yang belum disebutkan, yaitu aku pernah bertemu dengan anaknya Al-Abbas, bahwasanya menyebutkan, dan di dalam dagingku, di dalam tulangku, di dalam darahku, di dalam rambutku, di dalam kulitku cahaya. Maksudnya itu tambahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meminta cahaya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya cahaya sangat dibutuhkan oleh orang-orang pada hari kiamat. Dan untuk mendapatkan cahaya tersebut, yang pertama tadi sudah saya sebutkan, berzikir kepada Allah. Yang kedua, pergi salat berjamaah ketika salat subuh. Yang ketiga, membaca surat Al-Kahfi. Yang keempat, saling tolong, saling mencintai karena Allah. Saya mencintai si fulan bukan untuk komersil. Saya menelpon si fulan karena sudah tidak lama untuk berhubungan dengan beliau. Bukan karena dia memberi saya memberi dia, bukan. Tapi karena cinta kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur." Orang-orang yang saling mencintai nanti pada hari kiamat karenaku, mereka berada di atas cahaya, di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri kepada mereka. Di cahaya nanti di atas sirat, ada orang yang jalan di atas sirat, ada orang yang jalan di atas mimbar yang di atas cahaya. Subhanallah. Gara-gara hanya saling mencintai karena Allah, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang bahwasanya in zada mali fa kullun khillani, kalau seandainya hartaku bertambah maka seluruhnya menjadi sahabatku. Ya, kalau seandainya awal bulan saja temenan, karena pas gajian, akhir bulan sudah jadi musuh. Yang jelas para ikhwah sekalian, jangan lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh di sini menyebutkan, "Fadzikru nurun lil qalbi dzakir wa wajhi wa a'dha'i wa nurun lahu fid dunya wa fil bazza wa fil yaumil qiyamah." Maka zikir adalah cahaya untuk hati orang yang berzikir, bahkan di wajahnya, bahkan pada seluruh anggota tubuhnya. Cahaya baginya di dunianya, cahaya baginya di alam barzakhnya, di kuburnya, cahaya baginya di hari kiamatnya. Kemudian Al-Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala menyebutkan, Wa min fawaidiz dzikri annahu yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi 'alal dzakir. Dan termasuk faedah zikir adalah orang yang berzikir akan mendapatkan sholawat Allah dan para malaikatnya. Orang yang berzikir akan mendapatkan sholawat Allah dan para malaikatnya. Bukan kita saja yang bersholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah dan para malaikatnya bersholawat atas kita apabila kita berzikir. Nah, di sini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat, perhatikan di sini, salawat Allah atas manusia dan salawat manusia atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, salatullah, salawat dari Allah dan salawat dari para malaikat dan salawat dari seorang manusia. Salawat dari Allah maksudnya adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Tana'uhu fil mala'il a'la. Apabila kita mendapati Allah menselawati orang-orang, ya seperti ayat yang akan saya sebutkan sekarang, Allah menselawati orang-orang yang berzikir. Maksudnya adalah salawatnya Allah adalah pujian Allah terhadap orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Ya, pujian Allah terhadap orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Ini maksud daripada salawat Allah. Adapun salawat para malaikat, artinya para malaikat bersalawat, maka maksudnya adalah du'a'uhum bil maghfirati warrahmah. Doanya para malaikat kepada orang tersebut agar ia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa'uhum bil maghfirati war rahmah. Doanya para malaikat agar orang tersebut mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat seorang manusia kepada nabi, ya. Maka maksudnya adalah sama doanya manusia kepada Allah untuk orang yang diselawati agar mendapatkan ampunan dan rahmat, seperti kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, itu berarti kita sedang berdoa kepada Allah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dan mendapatkan rahmat serta kedudukan yang tinggi, wal manzilah al-aliyah, ya, serta kedudukan yang tinggi. Nah, ini bedanya salawat dari beberapa zat. Zatnya Allah apabila bersalawat itu berarti Allah sedang memuji hamba-hambanya yang dia salawati, ya, di hadapan para malaikatnya. Sedangkan para malaikat jika bersolawat, maka seperti ayat ini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Ini kan yang mengerjakan solawat berarti siapa? Allah dan malaikat bersalawat atas Nabi. Maksudnya berarti jika Allah yang bersalawat atas Nabi, berarti Allah memuji Nabi di hadapan para malaikatnya. Jika para malaikat yang bersalawat atas Nabi, berarti para malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ampunan, rahmat, ya. Sedangkan jika manusia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia mendoakan kepada Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni, dirahmati dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, itu bedanya di antara beberapa selawat. Beliau menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, beliau mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, lihat ayat ini. Ya, lihat nanti dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini menunjukkan perintah untuk berzikir kepada seluruh orang beriman. Perhatikan ya, Pak ya. Saya harus nulis karena ini ada beberapa permasalahan penting. Ayat ini, ya. Saya hapus di sini. Ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan ayat yang sering disalahgunakan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, udzkurullaha dzikran katsiran. Ya. Fa, ya, apa? Sa. Bukan kasyiran, bukan. Itu sya. Saya sering mendengar beberapa imam kalau menyebut sin itu keliru. Ya. Sin ya sin. As di gigi dia. Ya. Kalau ash itu di bibir. Jangan disamakan semua. Ya. Semuanya jadi shin semua. Mau dia sot, mau dia sin, mau dia tha, semuanya di shin semua. Ya, seperti ucapan subhanallah, subhanallah. Ya, keliru itu. Ya, subhanallah. Coy, perhatikan, ayat ini sering disalahkan orang. Saya kenapa berhenti pada ayat ini, karena sering dipergunakan yang salah pada orang. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu far'i biha sam'a." Jika engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka letakkan pendengaranmu baik-baik. Fa inna fihi amrun amaraka Allah bihi aw nahyun nahaka Allah anhu. Sesungguhnya di dalamnya pasti ada perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kamu dengannya, atau larangan yang Allah larangkan kepadamu atau atasmu. Ya, coba benar tidak perkataan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, wahai orang yang beriman, ya, kita harus dengarkan udzkurullah, ada perintah kan, berarti benar. Ya, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kesalahan pertama dalam memahami ayat ini yaitu permasalahan berzikir berjamaah dipimpin oleh satu suara atau satu orang. Mereka berdalih dengan ayat ini, mereka katakan bahwa ayat ini kan bentuknya umum, bahkan Allah di awalnya memanggil kepada orang-orang yang beriman seluruhnya. Wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan majmu', plural, jamak, ya. Maka boleh berzikir berjamaah ini. Inilah dalilnya. Udzkurullah, sebutlah kalian seluruhnya. Ya, maka keliru. Kenapa? Karena tidak semua yang disebutkan sebagai panggilan kemudian harus dikerjakan bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Ya. Bisa dipahami ayat ini adalah kita duduk bersama, setiap orang berzikir masing-masing, itu juga yang disebut dengan berzikir bersama-sama atau bersama-sama berzikir. Bersama-sama berzikir, tidak dipimpin oleh satu orang. Jadi Anda keliru memahami ayat ini bahwasanya inilah yang disebut dalil berzikir berjamaah. Seperti yang ada di Istiqlal, ya. Indonesia berzikir. Subhanallah. Coba pian ulangi kita begitu di Masjid Imam Syafi'i. Pian menangis. Iya, karena satu Istiqlal. Siapa yang tidak terenyuh mendengar itu? Ya, tapi permasalahannya bukan pada tangisnya, permasalahannya sesuai dengan sunnah atau tidak. Nah, ini dalil yang mereka pakai. Udzkurullah. Karena kenapa mereka mengatakan dalil ini? Karena ini kata mereka, ini menunjukkan banyak wahai orang-orang yang beriman. Maka disinilah kata mereka berzikir berjamaahnya. Maka sangat mudah menjawabnya. Jawabannya atau bantahannya, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengamalkan seperti itu? Ya, beliau di Masjid Nabawi, di hadapan beliau para sahabat, sekitar jumlah sahabat, ya, pendapat yang lebih kuat wallah alam 114.000 ya, para sahabat. Pernah ada beliau mengumpulkan gitu hari penaklukan kota Mekah, kan biasanya yang dilakukan pada 17 Agustus, hari kemerdekaan. Ini pernah beliau melakukan zikir berjamaah pada hari penaklukan kota Mekah gitu. Enggak pernah ngumpulin para sahabat berzikir seperti itu. Kemudian juga, kalau Anda memahami seperti itu, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, berarti semuanya harus melakukan zikir, maka nanti bahaya. Setiap bentuk jamak nanti kita harus lakukan juga dalam Al-Quran. Seperti dalam surat An-Nisa, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba. Nikahlah kalian seluruhnya. Dua dulu, tiga baru empat. Ya, jadi kalau kita mengakui bahwasanya ini kan bentuk jamak, udzkuru Allah. Sebutlah kalian seluruhnya nama Allah. Berarti semua dari kita harus mengamalkan itu. Berarti begitu juga dalam Al-Quran. Fankihu, nikahlah kalian seluruhnya. Jangan satu dulu, dua dulu. Dua, lalu tiga, lalu baru empat. Karena seluruhnya diperintahkan untuk menikah. Dan bukan satu lagi nikahnya. Berapa? Dua. Seluruh dari kita juga seperti itu harusnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua perintah harus dikerjakan secara bersama-sama seluruhnya. Karena kalau seandainya semua perintah yang jamak diperintahkan seluruhnya dikerjakan secara bersama-sama, maka Pak Sofyan bidinya empat tuh ini. Ya. Pak Haji bidinya empat. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba." Fankihu artinya nikahlah kalian seluruhnya. Berarti dari kita seluruhnya harus nikah. Dan itu tidak satu. Berapa? Dua dulu. Karena Allah menyebutkan, nikahilah yang baik-baik dari kalian, dari perempuan yang menurut kalian baik, dua. Sekaligus. Tiga. Empat. Fa illam tastati fa wahidah. Kalau seandainya tidak mampu, baru satu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang jamak harus dikerjakan secara apa? Bersama-sama. Paham ya? Bantahannya paham ya? Nah, itu. Jadi bantahan yang pertama, mana ada hadis Rasulullah SAW berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang? Kalau seandainya itu benar. Kalau yang kedua, ya tidak semua yang jamak harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, itu dia. Baik. Kemudian yang permasalahan yang sering orang keliru dari ayat ini juga, zikran kathiran. Ya. Zikir yang banyak. Faedah dari ayat ini berarti kita diperintahkan untuk berzikir yang banyak. Dan ini ayat berarti mutlak. Arti mutlak itu bebas, tidak ada pembatasan. mau berapa jumlahnya, tidak ada pembatasan. Berzikirlah zikir yang banyak. Ketika Allah tidak membatasi, maka jangan dibatasi. Itu kaedah dalam berzikir. Apapun zikir yang tidak ada batasannya, maka jangan dibatasi. Ya. Nah, sebagian orang dengan zikran kathiran ini dia memudah-mudahkan jumlah bilangan. Ada yang katanya 119. Ada yang katanya 111. Ada yang katanya 2013. Ya. Semuanya adalah sesuatu yang menambah-nambah dalam agama. Kita lanjutkan. Wasabbihuhu bukratan wa asilan, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan sore hari. Huwallazi yusalli alaikum. Dialah yang telah bersalawat atas kalian, yaitu Allah yang telah bersalawat atas kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikat juga bersalawat atas kalian. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih terhadap orang yang beriman. Ayat ini dengan jelas menunjukkan salawatnya Allah dan para malaikatnya atas orang-orang yang berzikir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih banyak sekali faedah-faedah zikir yang beliau sebutkan. Tidak mengapa, kita terus jalan saja sehingga kita bisa mengamalkan 1-2 faedah, kita amalkan setiap minggu kita berzikir, ya, sehingga kita. Dan salah satu keutamaan yang membuat kita semangat untuk dan termotivasi untuk berzikir adalah ketika kita mengingat keutamaan-keutamaan tadi. Tadi hari ini, pagi ini kita mengambil keutamaan berapa? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama, orang yang berzikir akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Yang kedua, orang yang berzikir akan diselawati oleh Allah dan para malaikatnya. Nah, kerjakan itu zikir kepada Allah, ingat hal itu, cahaya, ingat selawat Allah, pujian Allah terhadap hambanya, subhanallah. Ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa yang menjadikan kita termotivasi untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo jika ada yang ingin bertanya Ustaz, atau ada yang ingin menambahkan Ustaz, nah, dari Radio Gema Madinah FM Martapura Ustaz. Nah, ada 2 pertanyaan. Silakan. Yang pertama, Ustaz, apa sajakah lafaz sholawat kepada Rasul yang diajarkan kepada kita? Dan apakah Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad itu ada dalilnya? Dari Pak Dani di Martapura. Jazakallahu khairan. Iya. Ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salawat-salawat di dalam salat kita. Di antaranya lafaz yang disebutkan yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan sebuah hadis tentang salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini salah satu salawat yang dipakai. Ada lagi salawat yang lain, di antaranya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi selawat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Nah, seperti itu. Ya, beberapa salawat yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pengetahuan bahwasanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Sifatus Shalah beberapa bentuk shalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin bisa diambil di situ ya. Beliau menyebutkan beberapa bentuk shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Nah, silahkan yang lain. Hah? Iya. Tadi cuma shalawat ya pertanyaannya? Iya, yes. Afwan, ada satu lagi. Apa yang harus kita lakukan jika kita terlupa melakukan sujud sahwi? Bagaimana adab-adabnya? Demikian, terima kasih. Kalau kita terlupa melakukan sujud sahwi, kalau waktunya masih dekat, misalkan gini, dia ini sebenarnya dalam sholat harus sujud sahwi tadi, karena terlupa mengerjakan duduk tahiyat al-ula misalkan, atau dan setelah sebelum salam dia harus apa? Sujud sahwi. Ini sujud sahwinya saja lupa. Jadi lupanya dua kali. Lupa tahiyat ula, tasyahud awal, dan juga sujud sahwi. Sujud sahwinya aja lupa. Maka bagaimana? Maka apabila jarak antara sholat dia dengan dia ingatnya sujud sahwi itu masih dekat, artinya belum banyak aktivitas yang dia kerjakan, ya, maka dia datang lagi ke tempat sholat, kemudian dia sujud sahwi, baru dia salam. Ya, tentunya takbir Allahu Akbar, lalu sujud sahwi, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Nah, itu kalau seandainya jarak antara dia ingat dengan selesai sholat dia masih dekat dan tidak banyak aktivitas kegiatan yang dia kerjakan, sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada waktu itu sholat zuhur atau sholat asar cuma dua rakaat. Ya, cuma dua rakaat. Kemudian setelah itu ada seorang yang bernama Dzul Yadain. Yaitu orang yang digelari dengan Dzul Yadain, panjang tangan. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, aku siratis salah am nasita. Wahai Rasulullah, apakah sholat itu dikosor? Zuhur menjadi dua rakaat, karena kan waktu itu masa perubahan syariat sering sekali. Ada yang namanya nasikh dan mansukh, ada yang namanya hukum penghapus dengan hukum yang dihapuskan. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sering mengatakan, wahai Rasulullah, apakah sholat zuhur dikosor? Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidak. Ya, ma tuksor walam ansa, tidak dikosor dan aku tidak lupa. Jadi dua-duanya beliau bantah. Beliau sangat yakin sholat beliau sempurna. Padahal semua orang di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi karena mereka takut, bukan takut, mereka menjaga sangat menghormati Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tidak mau bertanya. Ya sudah, kalau dua rakaat ya sudah selesailah. Tapi ada orang yang bertanya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah mendengar itu beliau bertanya kepada sahabat yang lain. Ya. Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Apakah benar yang dikatakan oleh si panjang tangan ini? Panjang tangan bukan berarti tukang curi ya. Ya, memang gelarnya seperti itu. Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Nah, itu kan baru di depan masjid kejadiannya. Beliau belum keluar. Maka mendengar itu semuanya sepakat, maka beliau kembali. Kemudian diikuti oleh para sahabat, beliau pun bertakbir, langsung sujud. Langsung menambah rakaatnya dulu baru sujud. Setelah salam, ya demikian. Nah itu jadi kalau seandainya waktunya dekat antara ingat dia dengan setelah selesai dia ingatnya tentang sujud sahwinya belum dikerjakan, maka dia kembali sujud sahwi. Kalau waktunya sudah jauh, ya sudah kemana-mana, sudah ke Banjarbaru makan roti Banjarbaru, ya sudah kemana-mana pokoknya, maka ya sudah selesai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa orang yang kelupaan dan tidak akan mencatat dosa. Rabbana la tu'akhirna in nasina. Wahai Rabb kami, janganlah kami dicatat dosa jika kami lupa. Dalam hadis Rasulullah s.a.w. bersabda, inna Allah tajawaza li'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atasku untuk umatku. Ya, sebuah kekeliruan, sebuah kelupaan, dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka. Ya, seperti itu. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan mendalam sekali ularin masalah zikir tadi. Yang jadi pertanyaan saya, ataukah ini memang terkait ataukah hanya sekedar apa? Ada pembahasan khusus lagi yang akan datang. Nabi selalu berzikir, kemudian selalu berpikir umati-umati, kemudian dalam berdakwah selabar, kemudian abdan syakur, bersyukur. Ini apakah terkait dengan zikir ini menumbuhkan ketiga hal tadi, ataukah ini memang ada pembahasan khusus lagi tentang pikir, sabar, dan syukur Nabi? Apaan? Ya, sebenarnya orang yang berzikir itu dia bersyukur kepada Allah. Para ulama bahkan mengatakan kullu man ata'a Allah fahuwa syakirun lillah. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah, dialah orang yang bersyukur. Kenapa? Karena begini. Bapak tahu bahwasanya proses syukur itu ada 5 tahapan. Ya, proses syukur itu 5 tingkat, 5 tahapan, 5 langkah. Yang pertama ma'rifatun ni'mah. Mengenal nikmat. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala kalau tidak salah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Mengenal nikmat. Yang kedua ma'rifatul mun'im. Mengenal pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mahabbatul mun'im. Mencintai yang memberi nikmat, dan itu sebuah tabiat manusia. Saya akan suka kepada orang yang suka memberi saya, dan saya akan bersikap biasa saja kepada orang yang tidak memberi saya, kan begitu? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Allah akan dicintai karena Allah Maha Pemberi. Ya, bayangkan saya pernah dikasih pulpen satu-satunya. Ketika saya berjalan kemana, misalkan ini contoh saja, saya diberi pulpen, maka pulpen tersebut akan saya ingat oleh orang tersebut. Bahkan mungkin saya akan cerita kepada orang-orang tentang bahwasanya si fulan memberi pulpen, padahal itu cuma pulpen, dan itu pemberiannya pun berapa kali? Satu kali dalam apa? Seumur hidup. Lah ini pemberiannya tanpa batas. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu pemberian tanpa batas. Tidak dibatasi dengan tahun, tidak dibatasi dengan bulan, tidak dibatasi dengan seminggu, tidak dibatasi dengan hari, tidak dibatasi dengan jam, tidak dibatasi dengan detik. Pemberiannya tanpa batas. Bagaimana kita tidak mencintainya? Lawang yang ngasih pulpen saya satu pulpen, ya. Seperti ada orang yang ngasih mobil ke kita. Sudah saya gunakan untuk sholat Jumat, subhanallah, di jalan karena hujan. Saya sangat bersyukur, subhanallah, mudah-mudahan orang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bisa jalan tidak kebasahan, tidak sulit, bisa khotbah Jumat pada waktunya datang, tidak terlambat lagi. Itu kan baru satu kali dalam seumur hidup. Bagaimana pemberiannya yang tanpa batas? Maka kita harus benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya bersyukur dan wajibnya bersyukur. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan seseorang bisa bersyukur itu adalah syukur tersendiri. Seseorang bisa mengucapkan alhamdulillah itu adalah alhamdulillah tersendiri. Paham maksudnya, Pak? Bisa dipahami? Orang bisa mengucapkan alhamdulillah itu adalah nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenapa mengucapkan alhamdulillah? Karena dapat nikmat, ya kan? Karena dapat nikmat. Nah, pengucapan kita alhamdulillah itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba tidak keluar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pada saat itu ketika orang, maka saya pernah ngisi kajian dengan judul ajaibnya bersyukur. Orang akan merasa tenang, nyaman, indah, hidupnya tidak pernah resah, gelisah, ketika dia senantiasa bersyukur, tidak pernah sering mengeluh, ketika senantiasa dia bersyukur, tidak pernah menikung orang dari belakang, bahkan mungkin itu kerabat-kerabatnya, karena orang bersyukur itu lapang dadanya. Orang bersyukur itu tidak mudah iri kepada orang lain. Ya. Contoh orang yang tidak bersyukur, kalau kita lagi makan, nih, orang yang tidak bersyukur, hatinya akan sakit, kemudian bisa menyebabkan penyakit pada anggota-anggota tubuh lainnya. Lagi makan, enak. Di rumah makan yang bagus, padahal minimal makanan di depan kita itu enak. Maka dia bilang, "Wah, ini kalau soto di sebelah sana lebih nyaman nih." Yang dia makan soto. Sotonya nyaman. Tapi berpikir, kalau soto sebelah sana itu sambalnya lebih nyaman loh. Ini yang di hadapan, hilang nikmatnya. Tidak bersyukur. Maka jangan pernah melakukan seperti itu lagi. Anggap ini yang paling nyaman sedunia. Makanya ulun sering berpadah lawan bini, lawan istri. Ini masakan pian nih di hotel bintang 7 kedada. Artinya saking nyamannya. Bukan memang kedada karena saking kada nyamannya. Subhanallah. Ya. Pernah enggak kita kalau lagi makan yakin oleh istri itu muji, "Wah, nyaman banget hari ini. Mun seminggu aja diberi kayak ini kada bosan ulun." Jawab ini, "Wah, kena malam ini kada dimakan lagi tuh." Apalagi kadang-kadang ada yang lidahnya suami itu rewel, ya, kurang manis, kurang asin, rewel, lidahnya rewel. Maka bapak ibu saudara saudari, kita harus sering-sering tenggang terhadap istri. Taib, habis itu apa? Mengetahui, mencintai pemberi nikmat. Yang ketiga, yang keempat, al-khudu' wa ta'ah lil mun'im. Al-khudu', taat dan tunduk kepada yang memberi nikmat. Kalau sudah kita cinta, sudah mulai rasa taat, ya, kepada pemberi nikmat. Rasa tunduk patuh kepada pemberi nikmat. Yang kelima, yang terakhir. Nah, ini yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi. Ya, bahwasanya zikir bentuk tanda kesyukuran, aplikasi dari kesyukuran. Yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk taat kepada Allah. Itu orang bersyukur. Anggota yang diberikan nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk ketaatan. Itu adalah tanda bersyukur. Barang siapa yang tidak mengumpulkan lima ini, bukan orang yang benar-benar bersyukur. Ya. Imam Al-Qayyim mengatakan, "Man arafan ni'mata wa lam ya'rifil mun'ima fahuwa lam yashkurillah." Saya ulangi, "Man arafan ni'mata wa lam ya'rifil mun'ima lam yashkurillah." Siapa yang tahu nikmat, tahu dia punya tangan, tahu dia punya mata, tahu dia Allah memberikan nafas kepada dia, tahu dia punya nikmat, tapi tidak tahu pemberi nikmat, tanda orang tidak bersyukur. وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَمْ يُحِبُّهَا وَلَمْ يُحِبُّهُ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. Siapa yang mengenal nikmat dan mengenal pemberi nikmat tetapi tidak mencintainya, tidak bersyukur kepada Allah. وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بِهَا وَأَحَبَّهَا fahuwa syakirunillah. Barang siapa yang cinta kepada nikmat, mengetahui nikmat, mengetahui pemberi nikmat, kemudian mencintai pemberi nikmat, kemudian dia tidak tunduk patuh kepada pemberi nikmat, tidak bersyukur kepada Allah. Wa man arafa an-ni'mata wal mun'ima biha wa ahabbaha wa khada'a laha wa khada'a lahu wa lam yasta'milha li ta'atihi lam yashkurha. Siapa yang tahu nikmat ya, mengenal pemberi nikmat, mencintai pemberi nikmat, tunduk patuh kepada pemberi nikmat, tetapi tidak digunakan nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah, tidak bersyukur. Nah, siapa yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, cinta kepada pemberi nikmat, tunduk patuh kepada pemberi nikmat, kemudian nikmat tersebut digunakan pada ketaatan kepada Allah, fahuwa syakirun lillah, dialah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah sekalian. Jadi sebenarnya orang yang berzikir karena dia sudah menggunakan lisan dia yang Allah berikan sebagai nikmat untuk ketaatan kepada Allah, itu adalah tanda bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya, pakai mic, Pak. Kasih mic. Oh, ya. Ya. Ustaz, saya melaksanakan zikir sebelum tidur sudah selesai, habis itu selesai kita merapatkan diri kan, tapi tadi pun tidur, jadi untuk nambah itu kita membaca zikir-zikir yang lain boleh kan? Silahkan Pak, asalkan jangan dibatasi dengan batasan apapun, ya. Artinya silahkan Bapak berzikir dengan zikir yang lain seperti misalkan ucapan la ilaha illallah atau istighfar atau zikir untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli, boleh dibaca itu. Kenapa saya katakan ini zikir untuk orang-orang yang lanjut usia? Nih hafal, yang di atas 50 dihafal. Oh, nang di atas 50. Dihafal. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun berapa? Ya, tahun ke-7 Hijriah. Ya, ke-7 Hijriah. Ya. Ke-7 apa? Hijriah. Baik. Ke-7 Hijriah berarti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 8 9 10 11. Berarti 4 tahun lagi Sidin meninggal. Umur Sidin 63 tahun. Otomatis kurangi 4 berapa? 59. Nah, ini yang berumur 50-an ke atas. Karena surat An-Nasr turun itu pada penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwab." Bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, semenjak turunnya surat ini, umur beliau 59 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari zikir ini, membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli. Yata'awwalul Qur'an, karena ingin mengamalkan Al-Qur'an. Apa bacanya, Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli. Pokoknya yang umur 50 tahunan ke atas semangat mengamalkan ini. Ya. Dan ada rahasia di situ. Kenapa kita diperintahkan untuk memuji Allah kemudian beristighfar? Pertama, kita memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sepanjang umur ini, 50-an, 60-an, begitu banyak yang Allah berikan nikmatnya. Dan itu susah kita untuk membalasnya. Maka kita beristighfar setelahnya, Allahummaghfirli. Jadi amalan orang lanjut usia, subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli. Baca itu biar, insya Allah bisa guring. Baik. Yang lain, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kembali mengomentari apa yang diungkap Ustaz tadi tentang zikir bersama. Ya. Bagaimana komentar Ustaz atas kisah nyata ini? Ada seseorang yang sebelumnya itu enggak pernah berzikir, beribadat pun asal-asalan aja, tapi pada waktu itu sedang berada di masjid. Dan di masjid itu sedang diselenggarakan zikir bersama. Kemudian dia juga ikut berzikir, dan karena pengaruh masa, dia itu juga menangis, meneteskan air mata. Karena sifat manusia kan bisa terpengaruh dengan orang banyak. Yang ditanyakan itu adalah komentar Ustaz bagaimana, apakah Ustaz ada melihat manfaat daripada zikir bersama tadi yang tidak hanya orang ahlinya hawas tapi yang awam-awam ikut juga. Jadi si orang tadi pulang ke rumah kemudian dia menjadi orang yang taat, rajin beribadat, rajin berzikir. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah tetesan air matanya Ustaz, karena ada hadis Nabi kan ada 7 golongan nanti di akhir kiamat yang akan dilindungi oleh Allah, diantaranya orang yang berzikir kemudian meneteskan air mata. Ya. Boleh jadi orang tadi dengan singgah sebentar di masjid tadi dia meneteskan air mata, mungkin di hari kiamat dia akan terlindungi. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalil yang dibawakan itu adalah dalil yang terlalu dipaksakan. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa dzakarallaha wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina." Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, Pak. Bahkan dalil itu merupakan pemberat, artinya merupakan bukan dalil untuk mereka, bahkan dalil atas mereka. Paham ya? Kalau dalil untuk mereka dengan dalil atas mereka. Dalil atas itu berarti bukan dalil untuk perbuatan mereka. Malah itu adalah sebuah dalil untuk kita yang menyatakan tidak adanya zikir berjamaah. Karena Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis itu, "Dzakarallaha khalian fa fadat aina." Seorang tersebut berzikir sendirian, bukan berjamaah malahan, Pak. Disebutkan itu sendirian, khalian. Kemudian air matanya berlinang. Adapun orang tersebut akhirnya ketika dia ikut berzikir berjamaah, kemudian jadi masalah dalil sudah saya bantah ya. Bahwasanya itu malah dalil untuk kita yang menyatakan tidak adanya zikir berjamaah. Ya, hadis 7 golongan itu malah dalil untuk kita tidak adanya zikir berjamaah, karena disebutkan rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang berzikir secara sendirian. Khalian itu artinya menyendiri, hulu, tidak ada seorang pun. Maka keluarlah berlinang air matanya. Bukan berjamaah, apalagi disorot sama TV. Ya, itu satu. Kemudian, kalau disebutkan tadi dalam pernyataan bahwa, atau pertanyaan lebih tepatnya, bahwa ada orang yang berzikir, ikut berjamaah, kemudian dia akhirnya sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah, yang namanya perbuatan bid'ah tetap akan bid'ah. Ya. Yang namanya perbuatan sihir tetap akan dinyatakan sebagai perbuatan sihir meskipun dia kadang mendatangkan manfaat. Paham maksud saya? Paham ya? Yang namanya perbuatan bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti tetap akan dinyatakan sebagai sebuah perbuatan bid'ah. Tidak akan mendatangkan manfaat. Sekarang bedakan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi beliau mengatakan, "Wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Berarti jalan ketakwaan hanya ada pada jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut, tidak pernah mengumpulkan para sahabatnya untuk berkumpul berzikir secara berjamaah. Tidak ada jalan yang lebih mendekatkan diri kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bersabda, "Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, dia dapat faedah loh. Maka dapat faedahnya bukan dari situnya. Bukan dari berzikir berjamaahnya, tetapi dia akan merasakan bahwasanya memang zat zikirnya bermanfaat untuk dia. Bukan berjamaahnya, paham ya maksud saya? Bukan berjamaahnya yang akhirnya memberikan manfaat, tetapi ketika dia berzikir tersebut, akhirnya dia mendatangkan, oh ternyata berzikir luar biasa. Karena kita tidak mengingkari zikirnya, yang kita ingkari apa? Jamaah. Bisa dipahami Pak ya? Nah itu dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.